Jackson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mirip ya sama Zainuddin MZ. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama-tama saya pengen ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah perhatian banget ngepoin Instagram saya sampai tahu nama palsu saya. Ada yang bilang nama saya Mursyidin, sampai nyari nomor KTP saya terus dia nggak tahu gimana cara dapetinnya di internet berinisial J, Justin. Dan juga buat komen-komennya yang inspiring walaupun nyelekit. Terus hari ini, malam ini saya pakai armband ya. Cuman ini saya tulis tangan sendiri, gak terlalu kelihatan. Ini tulisannya God Bless Jomblo. Silakan nanti kita sama-sama mengkampanyekan God Bless Jomblo dengan hashtag GBJ. Mudah-mudahan dengan kita terus mendoakan teman-teman single. Maaf ya, bukan jomblo, single. Kalau jomblo kan ganas ya. Kalau single, lumayan. Ini artinya saya sangat empati kepada nasib teman-teman. Dan terus mendoakan supaya cepat dapat bidadari. Malam ini kita akan bahas why ya. Ini nadanya harus sedikit nelangsa. Saya bacain dulu caption yang dibuat sama tukang poster tentang why. 2 + 2 - 1. Udah hijrah, rajin sholat, rajin puasa, tapi kok dagangannya saya gak selaris orang lain. Padahal kelihatannya orang itu sholatnya setahun cuma 2 kali, pas Idul Fitri sama Idul Adha. Akhirnya ninggalin juga kerjaan yang gak halal itu, tapi sampai sekarang kok belum dapat gantinya. Katanya itu daerah yang banyak banget muslimnya, tapi kok kena bencana yang sebegitu besarnya. Ini maksudnya apa nih? Kampung halaman saya. Bacaan Quran udah lancar, kerjaan udah oke, ganteng pula. Wah, ini berat Ganteng pula. Tapi kok jodohnya belum datang aja? Kenapa tuh, Neng? Ya. Ganteng udah dapat kerjaan, udah baca Qurannya lancar, hafiz 30 juz. Juz 30. Kok belum dapat jodoh juga? Karena dia hanya membaca Al-Quran tetapi tidak melamar. Itu jawabannya. Udah lancar baca Quran, kok belum dapat jodoh? Karena dia hanya membaca Al-Quran tetapi tidak mankhitbah, tidak ta'aruf. Kadang apa yang udah kita usahain kok hasilnya gak sesuai sama matematika kita. Kok 2 + 2 hasilnya bukan 4? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang pernah hinggap di kepala kita. Apalagi kalau iman lagi ngedrop bisa sampai muncul prasangka buruk kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Oke. Why? Jawabannya sederhana. Karena kita membandingkan diri kita dengan orang-orang lain, atau gak usah diri kita deh, kita membandingkan nasib orang beriman dengan nasib orang yang tidak beriman, sama-sama menggunakan dunia. Padahal Allah tidak banyak berjanji urusan dunia kepada orang beriman. Kalau mau ngebandingin, bandingkanlah orang beriman itu dengan akhirat dan orang yang tidak beriman dengan dunia.